masalah diri. Mengapa derita selalu menghantui? Masih bersama saudara Jopalapa seluruh Indonesia. J.O. Bro dikatakan suratan ketetapan dari Tuhan yang tak dapat dielakkan. Bila ini semua hanya suatu cobaan, ku mohon padamu Tuhan, berikanlah kekuatan agar mampu ku menanggung beban, agar jangan ku tersesat jalan. Dengan hati pedih serta tubuh letih, segala derita bawa berlari. Wow, apa Mas Gos?